Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiul Karim wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam usaha untuk memahami kitab suci Al-Quranul Karim ini, kalamullah yang maha mulia, setinggi-tinggi ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan malam ini kita dapat sesuatu yang terbaik daripada Allah, apa yang akan saya sampaikan nanti. Jadi tuan-tuan, mengingatkan semula kepada ayat yang lepas, ayat 165, 166 dan 167. Ini fikir tiga ayat ini dia berkaitan. Jadi Imam Ibn Qasir meletakkan tiga ayat ini serentak, disatukan kemudian dihuraikan dalam bentuk satu huraian. Ayat ini sangat berguna, sangat mustahak sebagai makluman kita semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat manusia, sesama manusia ni. Dia satu masa nanti bila terdesak, dia tak selamat, orang lain pun mungkin tak selamat. Jadi orang yang tak selamat itu, maka dia akan menyalahkan orang yang menyebabkan dia tak selamat. Artinya sifat cuba nak mengelak diri, nak selamatkan diri, ataupun perangai nak melepaskan diri daripada tanggungjawab. Ini memang perangai manusia. Masih dia mengajak dulu, bukan main ye-ye. Bila dah timbul masalah, bukan aku suruh, begitu kan. Kau yang cari dulu kan. Badai-badai masuk ni apa, skim itu, skim ini. Dulu kata dia janjikan 80% untung ni. Rupa-rupanya 8% pun tak ada. Jangan salahkan aku, dia kata. Ini buang yang mana sini itu. Sampai ke akhir nanti, rupa-rupanya dialog yang sama berlaku. Ni ingat tuan-tuan Dan Allah dedahkan dalam ayat-ayat yang lain yang dihimpunkan oleh Imam Ibn Qasir ini, bukan saja di kalangan manusia akan terjadi dialog macam tu, rupa-rupanya ada ucapan-ucapan, kata-kata daripada malaikat, daripada syaitan itu sendiri. Yang pernah malaikat didakwa sebagai Tuhan, syaitan sendiri pun masih kat dunia, dia mengajak manusia ke jalan dia. Jadi besok di akhirat, bila dua-dua ni dimasukkan, nak dicampakkan dalam neraka, syaitan cakap, aku tak suruh. Dulu dia yang suruh kat dunia. Besok dia cakap, aku bukan pasing kau, aku cuma lambai aja. Yang kau ikut kenapa? Nampak? Jadi kata-kata nak melepaskan diri masing-masing, akhirnya dua-dua golongan ini campak dalam neraka. Jadi tuan-tuan, sebelum terjadinya peristiwa itu, cuba kita renung-renungkan ayat ini. Ayat ini menceritakan golongan antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang sesat, dia menyesatkan pengikutnya, dan pengikutnya tak tahu dia disesatkan oleh pemimpinnya. Akhirnya besok di akhirat, orang yang pengikut ini menyalahkan pemimpin dia. Pengikut ni menyalahkan pemimpin dia, dia kata, kerana engkau lah aku masuk neraka. Kerana engkau ajarkan engkaulah macam-macam, dia akan menerima siksa. Ha, masa itulah orang-orang yang memimpin ini, ketua-ketua mereka akan mengatakan, tidak. Ha, dia kata, bukan aku paksa engkau, kau yang nak ikut aku sangat. Jadi dua-dua akhirnya masuk dalam dakwah yazbillah. Ayat yang ke-166 itu Allah berfirman, istabarra allazina tubi'u minal lazina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu dia berlepas diri, nak melepaskan diri dia lah, terhadap orang-orang yang mengikutnya. Mana ketua tak nak bertanggungjawab kepada orang-orang yang di bawah pimpinannya. Wara'ul azab, pada masa itu mereka dalam keadaan sedang melihat azab, bakal dicampak dalam neraka. Wataqatta'at bihimul asbab, terputus pada masa itu kepada mereka segala asbab. Ha, ini dah tidak ada pertolongan siapa-siapa, masing-masinglah yang menolong dia iman dan amal dia. Tapi masalahnya iman dan amal dia tak dapat menyelamatkan dia pada masa itu, kerana dia tak buat kerja-kerja yang baik. Amalan dia melakukan kerja-kerja kesesatan, maksiat, tipu daya dan sebagainya. Ha, berhati-hati tuan eh. Ini dialog ini ialah antara manusia. Ceritanya ayat ini cerita antara manusia. Ayat yang ke-167 pun sama. Wa qala allazina taba'u. Jadi apabila ketua mereka sudah melepaskan diri, tak nak bertanggungjawab, maka orang-orang yang menjadi pengikut pun berkata, "Law anna lana karratan, kalaulah kami ada peluang sekali lagi hidup balik ke dunia, fanatabarra'a minhum, kami pun akan berlepas diri daripada mereka." Maknanya tak nak ikut dah. Kalau bolehlah hidup balik, tak nak ikut. Kama tabarra'u minna, macam mereka melepaskan diri daripada kami pada hari ini. Tapi penyesalan ini dialog ini berlaku di padang mahsyar, di hadapan azab. Tak berguna. Taubat dah tak ada lagi masa itu. Jazalika, demikianlah yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Allah menunjukkan, mendedahkan amalan-amalan mereka, perbuatan mereka dulu kat dunia, didedahkan di akhirat, hasaratin alaihim, menjadikan kerugian-kerugian yang besar terhadap mereka. Rugi. Dulu kat dunia berebut saham, rupanya saham tu maksiat, saham yang tak mendatangkan pahala. Ha, bila ditikaikan masuk akhirat, ini kau lah dulu yang suruh aku beli saham, berbola, kan kau yang nak beli. Ha, gitu kan, contoh ni. Hasaratin alaihim, rugi. Rupa-rupanya amalan tu tak membawa kebaikan, tidak ada faedah, tidak ada pahala, malah jadi dosa. Ha, kan? Ya dan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan boleh keluar daripada neraka. Maknanya mereka ketika dicampak dalam neraka tu berusaha bersungguh-sungguh nak keluar daripada neraka, nak panjat tembok neraka. Mana boleh, tak akan mampu. Tembok neraka bukan macam tembok penjara, kan? Ha, tak dapat kita nak bayangkan. Allah katakan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Jadi tuan-tuan, ini cerita ni, dialog ini antara sesama manusia. Baik. Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa kisah yang lain. Kisah yang lain tentang bagaimana manusia dengan malaikat, manusia dengan syaitan. Dialog yang sama. Sebab hari ini ada juga orang yang mengikut syaitan, ikut iblis, ikut telunjuk hawa nafsu. Ha, besok syaitan akan berlepas diri pada dia. Macam juga orang-orang musyrikin ada setengahnya mendewa-dewakan malaikat sebagai Tuhan. Besok malaikat kata, aku bukan Tuhan, kamu sembah siapa sebenarnya? Ha, barulah masa itu mereka akan menyesal. Tabarra'at minhumul malaikah allazina kanu yasmumuna annahum ya'budunahum fil dar dunya. Kemudian ini ada satu peristiwa, malaikat menafikan diri dia, yang dia disangka dulu masih di dunia ada orang menyembah malaikat seolah-olah malaikat sebagai Tuhan dulu kat dunia. Lalu besok di akhirat malaikat akan berkata, tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Kami bebas diri daripada apa yang engkau sangka, kata malaikat. Kami malaikat Allah, kami bukan Tuhan. Yang kamu sembah malaikat itu kenapa? Ma kanu iyana ya'budun. Kamu sebenarnya tidak menyembah kami. Kami bukan layak untuk disembah. Jadi hari ini ada golongan macam itu kan. Ada yang menyembah jin, menyembah syaitan, memuja jin, memuja syaitan. Syaitan sukalah dipuja, besarlah dia. Jadi dekat dunia manusia yang menyembah jin ini, menyembah syaitan, dia mengharapkan pertolongan, mengharapkan bantuan supaya jin dan syaitan ini boleh menyelamatkan dia. Ini makhluk-makhluk halus lah kononnya. Tapi malang besok bila di akhirat dihimpunkan sesama jin dan manusia, dia datangkan jin dulu yang disembah. Ini dia datangkan manusia yang menyembah jin. Gitu kan? Jadi akhirnya berlakulah dialog macam ni. Jin kata, kami tak boleh buat apa-apa. Jadi malaikat bersama, kami tak boleh. Cuma malaikat tak nyuruh manusia sembah dia, jin suruh manusia sembah dia. Cuma manusia yang menganggap, itu dia, yang mendakwa dia menganggap malaikat sebagai Tuhan yang disembah. Jadi di akhirat besok malaikat akan membebaskan diri, membersihkan dirilah daripada sangkaan-sangkaan itu. Wa yaqulun subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aksaruhum bihim nu'minun. Kata malaikat, maha suci engkau ya Allah, engkaulah sebenarnya pelindungku. Jadi malaikat pun bertuhankan Allah juga kan? Malaikat pun bertuhankan Allah. Allah lah yang sebagai pelindung yang sebenarnya. Bal kanu ya'budunal jin, sebaliknya manusia mereka itulah yang menyembah jin. Dia yang menyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ini dedahan, pendedahan malaikat. Ada setengahnya mereka mendakwa nak menyembah jin dan menyembah malaikat. Tapi sebenarnya hakikatnya menyembah jin. Jadi pada masa itu malaikat menafikan. Malaikat tidak akan menerima dia disembah oleh manusia. Dia akan membersihkan diri. Malah dia bertasbih kepada Allah dan katanya, subhanaka, maha suci engkau, anta waliyuna, engkaulah pelindung kami, engkaulah Tuhan kami, masih begitu kan. Jadi malaikat tidak menerima. Jadi manusia dulu kat dunia yang dia mendakwa menyembah selain daripada Allah, dan itu dikatakan boleh membantu mereka, masih itu menyesal lah. Sebab pihak yang didakwa boleh bantu dia, dia membebaskan diri dia. Itu dah menyetap riah. Dia tak mengakulah begitu kan. Jadi masa itu baru dalam keadaan tidak tenteram. Jadi dekat mana dia nak bagi, siapa nak minta tolong. Jadi mereka sudah tidak beriman kepada Allah masa itu. Itu malaikat. Satu lagi golongan jin. Wal jinnu aidan tatabarra'u minhum. Jin juga dia melepaskan diri dia. Itu kan. Dulu masih kat dunia kan main. Dipaksanya orang suruh ikut dia. Ini jin. sampai ada bumuh-bumuh yang bela jin, minta tolong daripada jin, buat itu, buat ni, suruh itu, suruh ini, ikut aja dulu kat dunia. Jadi manusia macam ni, ingat, malah setengahnya memuja jin, memuja, istilah macam-macam lah. Kadang-kadang dinamakan memuja semangat, ya, memuja makhluk halus, itu hakikatnya jin lah. Itu semua golongan jin, itu namanya menyembah jin. Jadi kepada mereka yang macam ni, ingat, jin akan berkata nanti di akhirat, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Jadi Allah ceritakan dulu, siapakah orang yang paling sesat selain daripada orang yang berdoa selain daripada Allah, artinya dia meminta selain daripada Allah. Yang selain daripada Allah itu tidak boleh memperkenankan apa pun permintaan dia sampai kiamat. Dan sebenarnya mereka itu dalam doanya mereka lalai, maksudnya mereka ghafil, mereka tak faham. Dia berdoa, bukan berdoa kepada Allah. Yang dia mohon selain daripada Allah itu sebenarnya tidak boleh memberikan apa-apa kesan ataupun bekas. Itulah ceritakan. Kemudian diingatkan dengan peristiwa, wa iza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika dihimpunkan seluruh manusia, mereka mempunyai musuh-musuh. Dihimpunkan depan mereka banyak musuh, saling bermusuhan. Dulu kat dunia jadi kawan, di padang mahsyar jadi musuh. Sebab dia ingat dulu dia berkawan dengan jin, jin boleh tolong dia. Dia sembah jin, jin boleh tolong dia. Hari itu dia bermusuh dengan jin. Bermusuh dengan jin. Kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka manusia yang menyembah jin ini sendiri pada masa itu akan kafir kepada jin. Maknanya menolak jin. Dulu beriman dengan jin, di padang mahsyar dia kafir dengan jin. Dulu. Terbalik kan? Sepatutnya dia beriman kat dunia, beriman dengan Allah. Jadi terbalik keadaannya. Bila keadaan begini, tak gunalah, maknanya dia menolak jin tetapi semasa di padang mahsyar. Wattakhazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menjadikan selain daripada Allah itu sebagai Tuhan. Dia bertuhankan jin tadilah contohnya, untuk menjadikan mereka ini memperolehi kemuliaan. Maknanya ada setengah manusia dia mendawut, dia sembah jin tu bahawa dia bangga, dia dapat kemuliaan, dia dapat menguasai jin, dia dapat berkawan dengan jin, dia boleh buat apa yang dia suka. Dia rasa jadi itu satu kebanggaan lah. Macam kadang setengah orang main silap mati, silap mata yang pakai jin. Dia boleh buat macam-macam, buat suka. Suka kan? Itu permainan jin. Besok akhirat dia menyesal, dia akan kafir dengan jin tu. Sekarang dia beriman dengan jin. Kalla sayakuruna bi'ibadatihim. Ingatlah, mereka nanti akan kufur terhadap Tuhan sembahan dia nanti. Artinya kalau ada yang menyembah jin masa itu, dia akan kufur, akan menolak jin. Wa yakunu alaihim didda, dan mereka akan jadi musuh kepada Tuhan ciptaan dia sendiri. Artinya jin, dia bertuhankan kepada jin, masa itu mereka akan bermusuh dengan jin. Tak gunalah contoh ni, nak musuh dengan jin sekarang, nak musuh dengan syaitan sekarang, bukan besok di padang mahsyar, tak guna. Ini dialog maklumat penyesalan yang akan berlaku di padang mahsyar kemudian. Dialog antara pengikut dengan orang yang diikut. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat yang disebut oleh Allah, innamattakhastu min dunillahi awsana mawaddatan bainakum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamati yafuru ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sesungguhnya kamu mengambil selain daripada Allah itu sebagai Tuhan-Tuhan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan berhala. Ini cerita tentang manusia yang tak menyembah Allah. Mawaddatan bainakum, dengan perantaran Tuhan berhala itu mereka berkasih sayang antara mereka. Maknanya apa? Dengan bertuhankan sesuatu yang lain daripada Allah itu, wah, mereka beragama dengan agama itu, mereka berkasih sayang sesama dia, mereka bantu-membantu sama dia, mereka berbaik-baik dengan dia. Baguslah kita bertuhankan ini, tuhankan ini, gitu kan? Maka dia pun buat satu persatuan, buat satu macam-macam lah, membentuk satu kekuatan atas nama Tuhan yang syirik, gitu kan? Tuhan yang disyirikan. Mereka berkasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Ingat, besok kemudian pada hari kiamat akan jadi sebaliknya. Yakfuru ba'dukum ba'dha. Mereka akan saling menolak antara satu sama lain. Dulu kat dunia bekerjasama hebat. Bekerjasama perang Islam lagi. Dia dengan dia bukan main kuat. Nak musuh Islam. Besok ke akhirat, dia sesama dia akan bergaduh. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Dan mereka akan melaknat sesama mereka. Menuduhlah. Ini kau nyebab salah. Kau nyebab salah. Kan? Celaka engkau. Engkau celaka. Begitulah besok. Akan terjadi dialog macam itu. Dan akhirnya, siapa nak tolong dia? Tak ada. Yang menyesatkan masuk neraka, yang disesatkan dua-dua masuk neraka. Wa ma'wakumun nar. Tempat kamu nanti ialah neraka. Wa ma lakum min nasirin, kamu tidak ada siapa yang boleh membantu. Tidak ada siapa yang akan membantu dia. Siapa nak bantu? Masa itu Allah saja yang bantu. Layak ke dia dapat bantuan Allah? Tak layak. Dulu kat dunia tak beriman, tak beramal soleh, lain disuruh, lain dibuat. Itulah dia misal. Jadi masa itulah baru fikir nak balik ke dunia, nak beriman, tak boleh lah. Walau tara idz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din ba'dinil qawla yaqulu allazina istud'ifu lillazina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Ingatlah wahai Muhammad, walaupun ayat tujuh kepada Nabi Muhammad, tapi secara umumnya termasuk pada kita juga, tuan-tuan. Ingatlah ketika engkau melihat orang-orang yang zalim nanti, orang-orang zalim melihat, dilihat, ini berlaku di padang mahsyar nantilah. Mereka sedang berdiri di hadapan Tuhan mereka, maknanya berlaku di padang mahsyar. Dia punya sikap dia masa itu akan berlakulah kes yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawli. Mereka akan mengembalikan kata-kata sesama mereka. Maknanya mereka akan berdolak dalik, saling menyalah-nyalahkan antara satu sama lain. Itu maksudnya. Dia salahkan dia, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Ini cerita tuan-tuan. Ini orang-orang yang zalim, dia akan cakap macam tu. Orang yang zalim, kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Inna syirika la zulmun azim. Syirik itu contoh perbuatan zalim yang besar. Jadi artinya kat sini, maksud orang-orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang syirik, yang tidak beriman kepada Allah. Ketika mereka dihadapkan kepada Allah nanti, mereka akan saling menuduh antara sesama mereka. Dan pada masa itulah, ini antara dialog mereka, tuan-tuan. Yaqulul ladzina istud'ifu, Akan berkatalah orang-orang yang ditindas, orang yang lemah, pengikut, maksudnya pengikut, lillazi nastakbaru, terhadap orang-orang yang sombong. Orang yang lemah akan berkata kepada orang sombong. Maknanya pengikut akan berkata kepada ketua. Masa itu rakyat akan berkata kepada pemimpin. Apa kata dia? Laula antum, kalaulah tidak kerana kamu, wahai ketua-ketua kami. Ha, tengok. La lakunna mu'minin, nescaya jadilah kami orang-orang yang beriman. Maknanya dulu masih kat dunia dia nak beriman kepada Allah, tapi dihalang oleh ketua-ketua dia. Jangan ikut Islam, jangan ikut Muhammad, jangan percaya Al-Quran. Itu kan dihalang, dihalang, dihalang. Jadi besok berlaku di akhirat, bila depan mata suatu kebenaran yang dibawa oleh Islam itu satu yang benar, barulah dia mengatakan, kalaulah dulu kamu tak halang kami, ha, gitu kan, nescaya kami beriman kepada Allah. Ini kata-kata orang yang ditindas, orang yang lemah, pengikut-pengikut yang ditipu oleh pemimpin mereka. Jadi tuan-tuan, apa jawapan ketua-ketua mereka yang menghalang mereka daripada beriman itu? Dia jawab, qal lazi nastakbaru, berkatalah orang-orang yang sombong, artinya di kalangan pembesar-pembesar mereka, lillazi nastud'ifu, terhadap orang-orang yang mereka tindas, terhadap rakyat dia, ahli-ahli dia yang ditipu itu. Jadi ketua-ketua mereka berkata, apa kata dia? Anahnu saddadnakum anil huda. Ini disoalkan balik ya. Adakah kami ke yang menghalang kamu daripada mengikut petunjuk, mengikut kebenaran? Adakah kami ke yang menghalang kamu daripada kamu beriman kepada Allah? Artinya apa? Dia nak berlepas diri. Dia tak ngaku. Dia tak ngaku perbuatan dia dulu kat dunia. Dia kata tidak, bukan kami yang menghalang. Ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin. Jadi kata pemimpin-pemimpin mereka ini, adakah kami yang menghalang kamu daripada hidayat selepas datang kepada kamu? Bahkan kamu sebenarnya, kamu salahkan diri kamu sendiri. Kamu memang orang yang berdosa. Kamu memang orang yang buat salah. Ha, nampak tu kan? Cakap dia. Allah rakam dulu kat dunia. Yeah? Ha, jadi bila kita baca Quran, betulah Al-Quran ini ilmu. Al-Quran adalah ilmu dulu, kini dan akan datang. Belum berlaku, sudah ada cerita dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran adalah satu yang hak, yang benar. Ini berlaku di akhirat. Sedangkan di dunia pun manusia dah buat macam tu kan. Masa di luar mahkamah, jangan bimbanglah, jangan bimbang. Ini benarnya, ini betul. Sekali ada masalah, tak puas hati, bawa ke mahkamah. Eh tak, saya tak ngaku. Tak ngaku. Masa kat luar dulu, dia ngajak orang, bukan main. Dalam mahkamah dia tak ngaku. Macam inilah, dia tak ngaku ni. Orang-orang kafir yang menghalang orang-orang lain daripada beriman kepada Allah, dia tak ngaku dia sebagai penghalang. Malah dia tuduh orang tu sendiri, engkau sendiri buat salah. Bal antum, bal kuntum mujrimin. Kamu sendiri yang buat dosa. Kamu yang bersalah. Jangan salahkan kami, kami yang menghalang. Tidak. Padahal dialah dulu yang menghalang. Macam kenyataan hari ini kadang-kadang setengah-setengah. Ada orang yang masuk Islam. Jadi kadang-kadang terpaksa minta perlindungan kerana diugut oleh ahli keluarga dia. Ada yang diugut bunuh. Macam-macam lah. Ini itu yang terus, itu yang direct macam tu tuan-tuan. Soal Islam kapi. Begitulah halnya kita sesama kita pun besok kat dunia ni. Jadi kalau kat dunia ni kalau kita mengajak orang, pastikan ajakan kita betul. Jangan ada unsur-unsur syubhat. Besok kalau dipertikaikan, macam mana kita nak jawab? Masa tu bimbang, takut macam ni. tak mengaku. Cuba bila tak mengaku, datang Allah Ta'ala akan datangkan bukti. Siapa saksi kita? Seluruh makhluk jadi saksi. Sehingga siang dan malam jadi saksi. Siang dan malam jadi saksi. Bukan saja makhluk, yang lain. Waktu siang, waktu malam pun jadi saksi. Kau nak ngelak mana kita? Kita nak ngelak dari pokok, bolehlah. Tapi kalau nak ngelak dari siang dan malam, boleh? Tak boleh. Mana ada manusia yang tidak berada di waktu siang, tak berada pada waktu malam? Tak ada. Kalau tak siang, malam. Masalahnya, waktu siang pun jadi saksi, waktu malam pun boleh jadi saksi. Allah akan datangkan siang, Allah akan datangkan malam. Macam mana ? Bukankah siang malam tu kan, apa namanya, tu kan keadaan kan? Siang kan keadaan. Mana Allah Ta'ala mampu jadikan siang ini suatu lembaga, malam dijadikan satu lembaga, datang jadi saksi. Mustahil ke? Tidak. Tuan-tuan baca hadis, dia kata setiap hari yang kita lalui, siang akan berkata, ya Ibnu Adam, ana khalqun jadid. Gitu. Wahai manusia. Maksudnya bila terbit saja matahari, datang waktu siang, macam sekarang pukul 7, beberapa minit tu kan, bila siang datang aja, dia bercakap, dia menyeru manusia, wahai manusia. Kita tak dengar, tapi Nabi bagi tahu. Tentu baca hadis, tahulah dia punya seruan dia. Wahai manusia, aku ini makhluk Allah yang baru. Maknanya apa tuan-tuan? Siang tu makhluk. Kalau dia makhluk, boleh tak Allah datangkan besok? Boleh. Dan dia kata, aku makhluk Allah yang baru. Maksudnya, siang semalam lain, siang hari ini lain, siang besok lain, malam pun sama juga. Dia cakap, wahai manusia, aku makhluk Allah yang baru. Buatlah yang baik-baik di atasku. Aku nanti akan menyaksikan segala amalan kamu. Dia kata. Itu cakap dia tuan-tuan. Itu namanya lisanul hal. Makhluk-makhluk yang tidak bercakap macam manusia, dia bercakap tetapi namanya bercakap dengan lisan hal. Kita bercakap dengan lisan maqal. Lisan maqal ini kita bercakap dengan lidah pertuturan. Orang dengar, orang boleh rakam, dengar balik. Tapi lisanul hal, Allah saja yang tahu. Dengan hal keadaan dia. Ini tiang-tiang bertasbih dengan lisanul hal. Kipas bertasbih dengan lisanul hal. Semua ada dia punya pergerakan dia. Ini tuan-tuan. Jadi orang-orang yang menghalang mereka dulu daripada kebaikan, mereka tak mengaku di akhirat. Wa qala allazina astud'ifu lillazina istakbaru bal makrul laili wan nahar izta'murunana an nakfura billah wa naj'al lahu andada wa sarrun nadama lamma ra'ul 'azab وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Dialog ni sambung lagi. Jadi dijawab, berkatalah orang-orang yang ditindas itu, ini orang yang kafir yang dihalang tadi kan, dia berkata kepada orang-orang yang menghalang, yang sungguh dia kata, bahkan ini semua tipu daya kamu siang dan malam. Dulu kamu tipu kami. Siang malam tipu. Ketika masa itu kamu suruh kami supaya kami kufur kepada Allah, sedangkan kami nak beriman. Kamu tak bagi. Kamu tak bagi. Dan akhirnya naja'allahu andada, kita sama-sama menjadikan Allah itu ada sekutu-sekutu. Ngaku masa itu. Artinya aku salah semua. Wasarun nadamah. Akhirnya mereka diam. senyap masing-masing salah, menyembunyikan penyesalan dia dalam hati. Hatinya masing-masing menyesal. Lamma ra'ul azab, menyesal bila melihat azab. Wa ja'anna al-aghlala fi anaki allazina kafar, dan akhirnya kami, yakni Allah, jadikan belenggu-belenggu, sediakan belenggu-belenggu daripada neraka diletak di atas tengkuk-tengkuk orang-orang yang kafir. Hal yuzauna illa ma kanu ya'malun, tidaklah dibalas, dihukum sedemikian, melainkan disebabkan apa yang mereka telah amalkan. Itulah balasan. Akhirnya misal sesama dia akhirnya senyap, dah berbalah-balah-balah senyap, itu kan tak berani. Siapa nak nyesak, nak selamatkan diri mereka? Tak ada. Akhirnya terserah je lah, menyesal, mencat dalam hati. Ha, itu manusia. Manusia yang menyesatkan sesama dia, menghalang pada jalan Allah. Jaga baik-baik, akan terjadilah dialog ini. Adapun syaitan, syaitan pun ada juga masa kat dunia, bukan main mengajak manusia, akan berlaku di padang mahsyar. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum azabun alim. Ini tuan-tuan, syaitan punya kudu ya. Allah kata, berkatalah syaitan, ini masuk di padang mahsyar, ketika sedang berlaku suatu keadilan Allah masa itu. Mereka berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Syaitan masa itu cakap, hari ini dia cakap apa? Allah janji bohong, jangan percaya kepada Allah, dia tipu. Tapi besok dia cakap, Allah janjikan kamu janji yang benar. Kata syaitan, terbalik kan? Dan aku janjikan kamu dengan janji yang tak betul. Aku sendiri pun tak mematuhi janji dia. Artinya syaitan itu sendiri pun dia ingkarkan diri dia sendiri. Nah itu. Dan kami sedikit pun tidak ada apa-apa sultan ataupun kekuasaan. Kami tidak mampu, tidak ada kuasa. Kata syaitan, kecuali sekadar aku panggil kamu, lambai kamu sahaja buat maksiat. Betul tu cakap tuan-tuan, cakap dia. Hari ini ada tak orang terasa diri dia ditarik syaitan tangannya buat maksiat? Tak ada. Syaitan cuma tunjuk-tunjuk, di situ ada gelap malam, situ dia nampakkan aja. Fastajabtum li, kamu ikut telunjuk aku. Kenapa? Fala talumuni, jangan kamu cela aku sekarang. Kamu celalah diri kamu sendiri. Aku tak boleh selamatkan kamu, dan kamu pun tak boleh selamatkan aku. Sekarang aku sendiri pun kufur terhadap apa yang aku sekutukan. Artinya dia pun syaitan menyesal juga. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, mereka itulah akan disediakan azab yang pedih. Tuan, ini dialog syaitan. Masa itu, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ asbab, terputus segala sebab-musabab nak menyelamatkan diri. Siapa? Tidak ada. Tak ada siapa nak tolong dia. Tak ada siapa nak bagi syafaat pada dia sebab dia kufur kepada Allah. Syaitan pun sudah berlepas diri. Dulu masa kat dunia dia puja syaitan macam-macam. Masa itu syaitan kata, tidak. Dia pun bohong. Masa kat dunia, wah kau main. Ini contoh dialog dalam Quran yang Allah dedahkan dahulu sebelum berlaku. Jadi untung orang Islam ini dia dapat berita-berita yang berlaku, akan datang berlaku nanti. Hari ini kita sudah maklum. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ini sedikit sebanyak mendatangkan kesedaran pada kita, supaya kita dalam hidup ini berhati-hati. Benda yang baik jangan dihalang, benda yang buruk jangan dibiarkan. Wallahualam sawab, insyaAllah kita sabar dengan depan. Aku lupa lihazah astagfirullah li walakum malisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma gfir lana zulubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.